Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu bersama-sama untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba untuk membahas secara lebih mendalam kajian kita pada hari ini, yaitu ayat 98 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'isal wirdul mawrud. Dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah tentang Fir'aun yang menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya, Allah sudah menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya misi utama pengutusan Nabi Musa itu adalah untuk menyadarkan Fir'aun dan juga para pembesar-pembesar Fir'aun. Nah, di dalam keterangan ayat 98 ini, Allah memberikan gambaran bahwa Fir'aun, pengikut-pengikutnya yang mereka itu punya kekuasaan, punya kekuatan, menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, bukanlah ternyata orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan. Karena di dalam ayat 98 ini Allah menggambarkan yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahumun nar, bahwa mereka yang menikmati kehidupannya di dunia ini, si Fir'aun dan pembesar-pembesarnya ini, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Jadi awalnya bahagia, tapi endingnya itu sangat menggenaskan, dan setelah itu jauh lebih merana kehidupan mereka. Ini tentu satu hal yang tidak kita inginkan. Di dalam kehidupan ini kita ingin bagaimana hidup ini kita jalani dengan sebaik-baiknya. Biasa, kalaupun misalnya ada kesulitan dalam kehidupan, tapi itu adalah jalan kita untuk mendapatkan kebaikan. Susah-susah dulu sebelum kita bahagia atau kaya, ya. Belajar dulu mati-matian sebelum kita nanti menikmati hasil dari belajar kita itu. Ketika kita sudah menjadi ilmuwan, kita akan menjadi orang-orang yang dihormati oleh orang lain. Kita bisa naik mobil, kita bisa punya rumah yang mewah, itu karena hasil dari belajar keras kita. Ini satu hal yang fitrah. Tapi kalau ternyata di awal kita malas-malasan, ya, guru mengajar kita tidak mau mendengar, ketika hari ujian kita tidak mau ikut ujian atau ikut ujian tapi tidak ada persiapan, setelah itu tentu kita akan merana dan meratapi nasib kita karena kita tidak akan lulus ujian. Inilah yang tidak diinginkan. Nah, gambaran Fir'aun yang punya kekuasaan, punya kekayaan, ternyata akhir dari kehidupannya adalah menggenaskan. Dan selanjutnya ketika nanti dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertemu dalam kondisi yang begitu hina dan akan dimasukkan ke tempat yang jauh lebih sangat hina, yaitu ke dalam neraka. Yang menarik adalah bahwa ternyata yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah, pemimpin itu akan mendahului kaumnya. Ketika dia menjadi pemimpin yang baik, dia akan pertama sekali masuk ke dalam surga. Tapi pada saat dia menjadi pemimpin yang tidak baik, dialah yang pertama sekali akan masuk ke dalam neraka. Permasalahannya adalah kita sebagai rakyat, siapa yang kita ikuti? Mau mengikuti pemimpin yang baik atau mengikuti pemimpin yang tidak baik? Jawabannya terserah kepada kita, karena surga dan neraka sudah menunggu kita. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Ardiansa, Ustaz Fajrul Haq, dan Ustaz Safiyar. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana atas penyampaiannya. Sungguh sangat menarik ketika kita kaitkan ayat yang mulia ini terhadap apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Kehidupan kita yang saat sekarang ini sangat dirasakan adalah sekularisme, begitu jauhnya kita dari nilai-nilai agama. Bahkan banyak sisi-sisi agama yang tidak mendapatkan perhatian yang sewajarnya, apalagi yang sifatnya berlebih. Kita melihat hari ini kemungkaran, kemaksiatan itu dipampangkan di tengah jalan dengan simbol-simbol kemajuan dan sebagainya. dikatakan itu adalah bentuk daripada kemodernitasan atau dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, ini semuanya adalah bentuk bagaimana kemudian pada hari ini kita digiring, belum sampai kepada hari kiamat, kita di dunia ini saja pun sudah digiring kepada hal-hal yang dapat mengarahkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menyebabkan orang-orang yang mengikuti pemimpin yang sekuler, pemimpin yang tidak perhatian kepada agama itu, kepada api neraka wal'iyadzubillah. Nah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal seperti ini, bukanlah sesuatu yang kosong, bukanlah sesuatu yang tanpa pesan, tetapi syarat dengan pesan. Apa pesan yang kita dapatkan dari ayat yang mulia ini? Bahwa ketika kita mentaati orang yang atau pemimpin atau siapa saja dalam kehidupan ini, dan dia adalah orang-orang yang mengajak kepada kedurhakaan terhadap Allah dan mengajak kepada kemaksiatan, maka orang-orang yang mengikuti itu adalah orang-orang yang bodoh dan dungu, dan terlebih dungu dan bodoh lagi adalah para pemimpin mereka. Karena azab Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi dan pasti akan mereka dapatkan. Nah, kalau kita lihat pada saat sekarang ini, betapa jauh dari anak dan cucu kita pelajaran-pelajaran agama itu, baik itu di sekolah secara formal ataupun informal di luar daripada sekolah. Sering sekali pengajian-pengajian tidak mendapatkan tempat yang layak di tengah-tengah hati orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Ditambah lagi dengan sistem pendidikan yang kita saat sekarang ini yang jauh sekali daripada nuansa beragama. Oleh karena itu, satu-satunya tembok tempat kita dapat berlindung adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan kita yang lalu, betapa banyak sistem yang dibangun di negara ini, ternyata sistem yang semata-mata mengharapkan kekuatan manusia itu semuanya adalah sistem yang bobrok. Kita melihat banyaknya institusi terjadi korupsi, institusi yang melakukan penyelewengan dan penyimpangan. Ini kan adalah institusi-institusi yang sangat bertuhankan kepada sistem, bertuhankan kepada kekuatan manusia. Ternyata semuanya itu sangat lemah ketika mereka jauh daripada nuansa rohani, nuansa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh daripada nilai-nilai agama itu, maka sistem apapun yang dibangun semuanya itu akan bobrok. Mereka tidak takut kepada Allah, mereka tidak takut kepada manusia, dan mereka tidak takut dengan CCTV. Karena apa? Semuanya dapat mereka bodoh-bodohi. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tidak dapat mereka bodohi. Oleh karena itulah sebenarnya ketika rakyat di negara ini dikembalikan kepada keimanan kepada Allah, agama mendapatkan tempat yang layak, pengajaran dan pengajian mendapatkan tempat-tempat yang seharusnya, baik itu di kantor-kantor ataupun di tengah-tengah masyarakat, apalagi di masjid-masjid, insyaallah negara ini akan kembali kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi ketika manusia itu bertuhankan kepada manusia, bertuhankan kepada sistem dan materi, maka itu awal daripada kehancurannya. Dan kita lihatlah di sini ketika kaum Fir'aun itu menuhankan Fir'aun, menuhankan apa yang dikatakan oleh Fir'aun, menuhankan apa yang dikomandokan oleh para pejabat-pejabat tinggi pada masa itu, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan neraka bagi mereka. Mereka dihancurkan di dunia, dan kita melihat sisa-sisa kerajaan dan peninggalan Firaun di Mesir. Dan begitu juga kita melihat sisa-sisa kekuatan kaum Madain Saleh di Saudi Arabia jalan menuju ke Jordania. Dan banyak lagi tempat-tempat yang lain. Dan itu tidak mustahil akan diberlakukan Allah Subhanahu wa taala atas kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan tempat bagi agama ini sebagaimana layaknya. Mungkin itu tambahan saya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita, kalau ada pemimpin yang menyuruhkan kepada kemaksiatan, kita jauhi. Kalau bisa kita jauh daripada pemimpin yang buruk perangainya seperti Fir'aun yang telah kita kaji. Oleh karenanya kita sadar dan dapat kita jadikan pengajaran dalam ayat yang kita kaji ini, surat Hud ayat 98, di mana sudah merupakan janji yang benar bahwasannya orang yang mengikuti seperti layaknya Fir'aun dan pengikutnya yang mematuhi Fir'aun itu, Allah sini menyatakan dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi bukan bukan kita dapat akal-akali ayat ini. Di sini Allah sudah jelas. Jadi pemimpin yang buruk nanti dia yang menggiring pengikut-pengikutnya ke dalam neraka, bukan lagi malaikat Malik menyuruh kepada mereka untuk masuk neraka, akan tetapi dikomandokan mereka ini masuk kepada neraka. Dalam artian orang yang memiliki sifat Fir'aun, sombong, ta'un dan sebagainya, ini tidak akan mendapatkan ketenangan di dunia. Di akhirat sudah dijanjikan Allah. Maka bagi orang yang belum meyakini adanya neraka ataupun ada paham sekarang ini menyatakan neraka masih dongeng-dongeng aja, ini berarti ayat ini sudah merupakan kanter kepada mereka. Coba kalau mereka belum yakin sama neraka atau belum yakin adanya surga, siap-siaplah pemimpin kamu dan kaum-kaum kamu berjalan di muka di hari kiamat, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka satu persatu. Neraka itu tempat yang seburuk-buruk tempat. Yang kita ambil yang sisi yang lain adalah masih ada waktu untuk bermunajat kepada Allah, kita jauhi segala maksiat. Mungkin ada tambahan dari Ustaz kami, Ustaz Fajrul Haq. Kami silakan Ustaz. Iya. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu amat berat tanggung jawabnya. Tanggung jawab itulah nanti akan ditanyakan pada hari kiamat. Karena tergantung pemimpin lah, menurut ayat ini tergantung pemimpin. Kalau masyarakat itu kemana saja bisa dibawa, tergantung pemimpin. Apakah dia termasuk dalam golongan ayat ini, maka seandainya dalam, kalau dia dimasukkan dalam golongan ayat ini, maka dia itu adalah termasuk pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena sebagaimana yang sudah disinggung tadi, bahwasanya seperti Fir'aun melihat air laut ataupun air sungai yang mana merasakan yaitu akan lepas dahaganya, tapi dikatakan di sini adalah air itu justru dapat menghancurkan dia karena air itu adalah air jahanam. Maka ketika Allah berfirman wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda, itu wirid di sini adalah yang dimaksudkan adalah air yang menandakan bahwasanya orang-orang mujrim, orang-orang yang selalu menyelewengkan amanat yang diberikannya dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagai seorang pemimpin tapi tidak dapat dilaksanakan, maka pada hari kiamat nanti kata Allah wa nasuku, maka para malaikat akan menggiring mereka ke neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu siksaannya salah satunya adalah mereka merasakan haus ketika diberikan minum, padahal air itu adalah seperti air besi yang dapat membakar seluruh wajah mereka. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari narasumber kita tadi memberikan banyak inspirasi kepada kita, terutama sekali dengan kondisi kekinian saat akan dilakukan pilkada. Saya kira yang terbaik adalah ketika para calon pemimpin ini hendaknya introspeksi diri, apa sebenarnya tujuan utama dari keinginannya menjadi pemimpin. Kalau pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mencoba untuk mengarahkan rakyatnya menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita para rakyat yang akan memilih pemimpin kita, maka rakyat yang cerdas adalah yang tahu betul pemimpin yang terbaik untuk dirinya, pemimpin yang mampu mengarahkannya ke surga, pemimpin yang akan menggiringnya ke dalam surga, bukan memilih pemimpin yang akan memperosokkannya ke dalam jurang neraka. Ini saja mungkin sebagai pesan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.